Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih, muhtasar atau ringkasan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-134. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sahar. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Oleh karenanya, kalau ada yang macam-macam sama Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq yang ingin menghancurkan agama Islam. Karena kalau sahabat Abu Hurairah sudah dicela, sudah dikafirkan, berarti 5.000 lebih apa? Ya, ditolak, dimentahkan, dihujat, dan itu yang diinginkan oleh mereka seperti orang-orang Syiah waliyadu billah. Taib. Qala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza syaribal kalbu, apabila ada anjing yang minum, al-kalbu, di situ ada al, menunjukkan apa? Umum. Faedahnya, al, ya, itu min al-fadil, umum. Jadi anjing, laki-laki maupun anjing perempuan, jantan maupun betina, kecil maupun besar, jenisnya ini atau jenisnya itu, semuanya berarti masuk. Termasuk juga anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara atau yang tidak diperbolehkan. Karena anjing itu ada yang diperbolehkan untuk dipelihara, ya, seperti anjing untuk apa? Ya, berburu, anjing untuk menjaga sawah. Ada anjing yang tidak diperbolehkan, yaitu hanya sekedar untuk hobi, ya. Bahkan ada ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban illa kalba saydin au kalba zar'in fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing ya sekedar untuk hobi, ada sebagian orang ya karena tasabbuh dengan orang-orang kafir memelihara anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk memelihara, menjaga sawah, ya, maka akan berkurang pahalanya, ya, setiap hari 2 qirat, ya, 2 qirat, dan itu adalah suatu kerugian, ya, suatu kerugian. Jadi di sini atau anjing yang tidak diperbolehkan, ya, berarti umum. Apabila anjing kemudian dicilat atau diminum oleh anjing, fal yaghsil sab'an, untuk banyak 7 kali. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya apa? Wa ulahunna biturab. Yang pertama adalah dengan ya tanah. Baik, hadis ini tadi adalah menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah najisnya anjing. Najisnya anjing. Dan masalah najisnya anjing atau tidak, ini ada perselisihan di kalangan para ulama fikih. Ya, bisa disimpulkan menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya anjing itu tidak najis secara mutlak. Pendapat yang kedua, bahwa anjing itu najis mutlak, seluruh anggota tubuhnya, badannya. Pendapat yang ketiga, bahwasanya anjing itu liurnya saja, adapun anggota tubuhnya maka tidak najis. Jadi ada berapa pendapat? Ada 3. Baik. Adapun hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan najis secara mutlak dan para ulama yang mengatakan najis liurnya. Kalau liurnya jelas, karena ketika dia minum ya di bejana salah di bejana, berarti di situ ada yang tercampur dengan air liurnya. Baik. Adapun badan yang lain menurut jumhur ulama, jadi madhab jumhur ulama bahwa pendapat yang kedua, bahwa anjing itu semuanya adalah apa? Najis. Kalau liurnya berdasarkan hadis ini. Adapun ya anggota tubuh yang lain, maka berdasarkan kias. Ya, berdasarkan kias. Dikiaskan dengan ya yang lainnya. Kalau liurnya najis, berarti juga yang lainnya juga najis. Dan itu yang lebih hati-hati. Bahwa anjing adalah apa? Najis. Ya, lebih-lebih adalah liurnya. Dan hadis ini juga ayyul ihwah merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riset kedokteran ya memang setelah dilakukan penelitian melalui apa itu alat mikroskop ya. Ya. Ternyata ditemukan bahwa mulut anjing itu mengandung 50 cacing. Ya. Mengandung 50 cacing. Ketika dia menjilat atau ketika dia minum air, cacing-cacing tersebut apa? Ya, keluar bersama dengan air tadi. Sehingga ini menyebabkan apa? Penyakit, menyebabkan virus. Ya, oleh karenanya dengan kita mengetahui ya bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kita dianjurkan untuk membersihkan. Ya, ini menunjukkan kepada kita kehebatan Islam. Kehebatan Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang dibangun di atas apa? Kemaslahatan. Semua syariatnya dibangun di atas kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Ya, agama ini dibangun di atas kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan dan membendung segala apa? Kerusakan. Ya. Jadi ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam riwayat yang lain tadi ulahun nabi turab, yang pertama adalah dengan tanah. Ini juga termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan penelitian kedokteran juga bahwa virus tadi, cacing-cacing yang ada pada ya yang mengandung bakteri tadi dari anjing tadi, di mulut anjing, ternyata untuk menghilangkannya itu dengan tanah. Ya, baru hilang. Bahkan dengan alat pembersih yang lainnya itu tidak hilang. Dengan sabun, dengan sampo misalkan. Dan ini menunjukkan kepada kita juga tadi mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca ada sebuah buku ya 100 mukjizat ya yang terbukti pada zaman kita sekarang. Salah satunya adalah hadis ini. Ya, terbukti pada zaman kita sekarang. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kedokteran belum secanggih seperti sekarang ini, tapi itu ditemukan sekarang, ya. Maka kita patut bangga, bergembira, ya, memiliki agama Islam, memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga ini memberikan motivasi bagi kita untuk bersyukur, memotivasi kita untuk senantiasa tegar di dalam agama Islam ini. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban, ya, membersihkan atau mencuci, ya, bejana yang dijilat oleh anjing, karena itu adalah najis. Bahkan najisnya anjing ini termasuk kategori apa? Najis yang mughalladhah, ya, najis yang berat. Karena najis dalam ilmu fikih dibagi oleh para ulama, ada najis mukhaffafah yang ringan, ada najis yang mughalladhah, ya, dan najisnya anjing, ya, ini termasuk najis yang berat, ya. Baik. Jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita, satu, bahwasanya najis, bahwasanya anjing itu najis, terutama liurnya. Yang kedua adalah cara apa? Membersihkannya. Cara membersihkannya harus 7 kali. Dan cucian yang pertama dicampur dengan apa? Tanah. Ya. Nah, ini cara untuk membersihkannya. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan babi, apakah bisa dikiaskan, ya, ataukah hewan-hewan yang lain? Jawabannya tidak. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan untuk apa? Untuk anjing. Adapun yang lain maka tidak bisa untuk dikiaskan, ya, karena yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah apa? Anjing. Karena anjing memiliki beberapa kekhususan-kekhususan. Ya, makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, banyak dibicarakan tentang masalah apa? Anjing. Termasuk anjing Ashabul Kahfi misalkan. Demikian juga anjing untuk berburu. Makanya sebagian ulama menulis sebuah buku, ya, tentang ahkamul kilab, hukum-hukum seputar apa? Anjing. Ya, ada buku yang ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi, ya, 2 jilid. Ya, 2 jilid. Khusus tentang masalah ahkamul kilab, hukum-hukum yang berkaitan dengan anjing. Baik. Selanjutnya, wa Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Adalah anjing-anjing tuqbilu wa tudbir, datang dan pergi. Fil masjidi, di masjid, maksudnya di masjid di sini Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dalik, dan ya mereka tidak yarushun, ya, menyiramnya syai'an min dalik sedikit pun, karena anjing tadi, anjing yang datang dan pergi masuk masjid. Taip. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah, satu, bahwasanya anjing di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sampai keluar masuk apa? Masjid. Sampai keluar masuk masjid, saking banyaknya anjing di kota Madinah. Kalau sekarang udah jarang kita temui. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, bahwa masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditutup. Ya, terbuka. Makanya, ya, dimasuki oleh apa? Hewan-hewan, termasuk adalah anjing. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah, ya, bahwasanya cara membersihkan atau cara menghilangkan najis tidak harus dengan air. Tidak harus dengan air. Ya. Dan ini adalah madhab Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah fikih. Jumhur ulama mengharuskan dengan air. Ya. Harus dengan air. Tetapi pendapat yang kuat tidak harus dengan air. Yang penting ya najis tersebut hilang. Ya. Pengaruhnya baik warnanya, baunya dengan cara apapun ya, maka itu sudah dianggap apa? Suci. Contoh misalkan seperti di dalam hadis ini ya, yang namanya anjing lalu lalang di masjid, mungkin ada apa yang kencing dan sebagainya ya, tapi tidak disiram oleh para sahabat, dia hilang dengan sendirinya dengan panas misalkan. Jadi, misalkan nih antum punya yang sering ya, misalkan punya kasur kemudian ngompol misalkan najis, tapi antum jemur, enggak pakai antum siram dengan air. Ya, dengan dijemur ya, baunya hilang. Baunya hilang. Sudah suci apa belum? Sudah. Menurut pendapat Hanafiyah dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan juga di antara ulama yang menguatkan hal ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti. Ya. Adapun menurut pendapat yang lain harus dengan apa? Air. Harus dengan air. Jadi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, tapi hadis ini menguatkan pendapat Hanafiyah atau pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya Imam Abu Dawud rahimahullah ketika membawakan hadis ini, beliau dalam kitabnya Sunannya, beliau membuat bab tahurul ardi idza yabisat. Bab tahurul ardi idza yabisat. Bab sucinya tanah ya apabila dia kering. Jadi kalau sudah kering kena panas ya atau tadi dijemur misalnya maka dan hilang, tentunya hilang kalau masih pengaruh najisnya masih ada berarti belum hilang najisnya. Masih pesing misalkan berarti belum masih najis. Tapi kalau sudah hilang pengaruh dari najis tersebut berarti apa? Sudah suci. Taib. Dan ini kaidah penting dalam masalah ini. Yang konsekuensi hukumnya ya konsekuensinya banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ada contoh misalkan ada mesin cuci laundry itu ada yang enggak pakai air. Untuk pakaian-pakaian yang mahal ya sutra dan sebagainya itu hanya sekedar pakai bahan-bahan kimia mesinnya, jadi enggak pakai apa? Air. Nah, apakah itu mensucikan ataukah tidak? Kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama berarti tidak suci karena enggak pakai air. Tapi kalau kita menguatkan pendapat Hanafiyah atau pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa yang paling penting itu adalah najisnya apa? Hilang. Ya, walaupun enggak dengan air. Maka berarti apa? Kalau sudah di laundry dengan pakai air, dengan pakai bahan-bahan kimia, pengharum ya dan sebagainya, itu berarti sudah apa? Suci. Ya, dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah. Baik, selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjidi yantadirus salat ma lam yuhdith. Senantiasa seorang hamba itu fi salat, di dalam sholat, ya, maka nafil masjid, selama dia di masjid, yang tadirus sholat, menunggu apa? Sholat. Malam yuhdis, dengan syarat dia tidak hadas. Ya, tidak batal. Enggak ngentut, enggak kencing, dan sebagainya. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Keutamaan ya menunggu sholat ya, dalam keadaan toharah, dalam keadaan bersuci. Ya, seperti sekarang ini antum, ya, habis maghrib, taklim, sekalian nunggu apa? Isya. Ya, nunggu isya, antum di masjid sambil nunggu sholat isya, dan antum berusaha untuk tetap dalam keadaan suci, tidak hadas. Kalau hadas berarti ya ngambil air wudu balik lagi supaya tetap dapat keutamaan ini. Kalau antum pengin dapat keutamaan ini, ya, maka kalau antum ngentut misalkan, berarti apa? Wudu dulu, nanti balik lagi. Ya, supaya mendapatkan keutamaan ini. Keutamaannya apa? Orang tersebut dianggap di dalam sholat. Maksudnya dia mendapatkan seperti pahala apa? Sholat. Ya, padahal kita gak lagi sholat nih, lagi taklim misalnya. Tapi nunggu sholat, itu sudah mendapatkan pahala apa? Sholat. Kenapa? Karena kita menunggu sholat. Ya, maka ini keutamaan kita menunggu sholat, ya, dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan bersuci. Oleh karenanya, satu, ini motivasi, penyemangat bagi kita. Jadi, misalkan seperti ini, antum niatkan. Antum niatkan, saya sekalian nunggu apa? Sholat. Ya. Yang kedua juga, ini penting juga, ketika kita nunggu qomat, ya, nunggu sholat, kadang-kadang mungkin apa ya, merasa kelamaan dan sebagainya, ingat hadis ini. Ingat hadis ini. Saya walaupun cuma nunggu, ini sudah dihitung mendapatkan pahala apa? Sholat. Kadang-kadang kan kita apa? Setan membisikkan, wah, kelamaan. Ya, imamnya. Kadang menggebu sendiri. Kadang jengkel. Jengkel sama muadzinnya, jengkel sama imamnya. Kalau antum dibisikin setan seperti itu, maka apa? Ya, ingatlah hadis ini. Ketika antum nunggu, ya, dalam keadaan bersuci, antum gunakan untuk, ya, berdoa, gunakan untuk berzikir, antum gunakan untuk sholat, ya, itu sudah seperti antum mendapatkan pahala apa? Sholat. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan kita menunggu. Biasanya menunggu ini paling gak sabaran biasanya. Kalau kita menunggu untuk suatu amal soleh, maka ya kita pun akan mendapatkan pahala tersebut. Termasuk di antaranya ya, menunggu datangnya ustaz ya ketika pelajaran, taklim, misalkan. Seorang penuntut ilmu harus apa? Sabar. Ya, ustaznya belum datang. Ya, jangan, wah, ustaznya belum datang, gak usah masuk aja sekalinya. Nah, jangan. Ya, kata para ulama, minal adab intidharut tullab, ya, qabla ustadz. Ya, termasuk adab adalah murid yang menunggu ustadznya. Ya, murid yang datang duluan sebelum, ya, ustadznya, dan tidak keluar sebelum ustadznya. Ini perhatikan baik-baik adab ini. Ya, termasuk adab seorang santri, seorang penuntut ilmu adalah dia datang ke tempat taklim, ke tempat belajar sebelum ustadznya. Dia yang nunggu ustadznya, bukan ustadz yang nunggu muridnya. Jangan dibalik. Kadang-kadang sebagian ustadznya yang nunggu. Ya, muridnya masih mandi, masih qadaul hajah, masih sarapan, ya. Nah, jadi usahakan kita sebagai murid, kita yang datang apa? Duluan. Dan tidak keluar, maksudnya tidak pulang sebelum ustaz. Ustaznya dulu yang pulang, baru kemudian dia. Jangan kalau pulang malah duluan. Ya, ustaznya malah ditinggal. Dan ini sering terjadi, terutama biasanya kalau buka soal jawab. Kalau ustaz buka soal jawab, terus biasanya sudah apa? Kabur duluan. Ya. Nah, meninggalkan apa? Majelis, padahal belum ditutup. Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullahu taala wa ra'ah, pernah ketika ngajar di Masjid Nabawi, kemudian beliau ya setelah kajian biasanya buka forum soal jawab, tiba-tiba sudah pada apa? Ya, bubar. Maka beliau marah. Marah. Ya, Syekh Shalih Utsaimin termasuk yang sangat menekankan masalah apa? Adab. Beliau yang nulis yang dulu dikaji ya, yaitu apa? Ya. Ta'zimul ilm, pengagungan kepada ilmu. Marah. Ya. Marah. Baik, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita yaitu apa? Anjuran untuk sabar ketika menunggu ya waktu sholat ya, daripada antum jenuh, gunakan ya ini. Oleh karenanya ikhwan, nasihat ya, waktu-waktu kita menunggu imam, menunggu sholat itu harus kita gunakan ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Antum pakai untuk doa, antum pakai untuk sholat ya. Kalau misalkan udah selesai, antum bisa pakai untuk apa? Menghafal Al-Quran. Tapi sebenarnya ini ada satu hal penting. Antara adzan dan qomat itu yang paling diutamakan adalah sholat dan doa. Sholat dan doa. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi nggak berdoa. Kemarin sudah kita bahas dalam kitab Tajridut Tauhid. Amalan yang paling utama itu adalah amalan yang sesuai dengan waktunya. Waktu antara adzan dan qomat, amalan yang paling utama adalah sholat dan doa. Karena ada hadisnya. Ya, la yuraddu du'a bainal adzanain. Ya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa antara adzan dan qomat. Adapun qiraatul Quran, kalau sudah selesai, misalkan antum sholat sudah, kemudian doa sudah selesai, tapi ternyata imam juga belum datang, enggak apa-apa antum gunakan untuk membaca Al-Quran dengan syarat bukan dengan suara yang keras sehingga mengganggu yang lainnya. Ya, gitu. Dan itu mari kita manfaatkan daripada ngobrol, daripada ngerumpi sendiri. Ya, sebagian kadang tidak memanfaatkan. Padahal momentum itu waktu-waktu yang spesial. Ya, kita manfaatkan untuk doa, kita manfaatkan untuk ya sholat, kita manfaatkan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, bukankah tidak boleh bagi ini pertanyaan? Bukankah tidak boleh bagi seorang menahan kencing? Apakah ada keringanan bagi seorang yang sering merasa ingin kencing? Barakawfikum barakawah. Taib. Hukum asalnya orang kalau ketika sholat maka tidak boleh untuk menahan apa? Kencing atau BAB. Ya, karena itu akan merusak apa? Kekhusyuan di dalam sholat. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul ahdatsan. Janganlah sholat kalau hidangan makanan sudah disiapkan dan antum ingin makan. Mendingan apa? Makan dulu daripada nanti sholat tapi gak khusyuk. Sini dipikir makanan. Oh, sate re. Ya, untuk mau sholat sing kebayang sate misalnya. Nanti malah gak khusyuk sholatnya. Ya, itu. Wala huwa yudafi'ul ahdatsan. Dan janganlah dia sholat sambil menahan al-ahbatan. Ya, ya BAB tadi, qada'ul hajah. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu menjadikan kita tidak khusyuk di dalam sholat. Apakah membatalkan atau tidak? Ya, tergantung. Kalau antum menahannya sampai hilang kekhusyuan, tumaknina, ya, maka bisa membatalkan. La sholata di situ bisa sampai lisihah. Kalau seandainya antum sampai kehilangan tumaknina dan kehusuan di dalam sholat, ya, oh, sampai merem-merem, misalkan mules, ya, sampai enggak apa, enggak sadar apa yang diucapkan, ya, yang dibaca apa, maka itu bisa membatalkan sholat. Baik, kalau tidak sampai pada taraf seperti itu, dia masih tetap sadar dengan apa yang dia baca, ya, maka apa? itu hanya lil kamal, ya, tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna. Artinya sholatnya tetap sah, tapi apa? Kurang sempurna. Baik, terus bagaimana? Kalau memang antum terganggu, maka batalkan. Apa-apa? Batalkan, ya, ke toilet dulu, kemudian baru kemudian apa namanya sholat kembali, ya, agar sholatnya lebih apa? Khusyuk. Karena khusyuk di dalam sholat itu adalah ruh, inti dari sholat. Baik, bagaimana dengan orang yang istilahnya beser gitu ya? Dikit-dikit apa? Kencing, dikit-dikit kencing. Ini yang disebut oleh para ulama dengan salasul baul. Ya, kalau memang antum ya salasul baul, maka ada orang yang sebagian orang itu memang ada seperti itu, yaitu dikit-dikit apa? Beser. Ya, maka ini ada keringanan ya, karena Islam itu adalah agama yang mudah. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Maka orang yang memang beser ya, dia diperbolehkan ya untuk sholat ya, bahkan walaupun misalkan keluar karena dia beser dan sebagainya, tapi dia harus berupaya terlebih dahulu ya, dengan cara-cara di antaranya misalkan dia tidak sholat kecuali dia tidak yani jarak antara wudhu dengan sholatnya ya diusahakan ya mendekati. Kemudian yang kedua, kalau memang dia misalkan ini nggak tahan, kalau untuk sholat pasti akan keluar, maka di sini apa? Hendaknya dia memakai apa? Semacam pempes. Ya, ya kalau memang, kalau ada sebagian orang seperti itu, terutama kalau sudah tua. Terutama kalau sudah tua. Maka seperti ini adalah diberi keringanan insya Allah. Ya. Apakah hukum memakai peci dengan membiarkan rambut depannya? Gimana? Gini ya. Nah, apakah itu merupakan tasabuh kepada orang kafir? Apakah itu kekhususan orang kafir? Nah, patokan tasabuh ayyul ihwah kalau itu merupakan ciri khasnya ya orang kafir. Adapun kalau itu bukan ciri khasnya orang kafir, maka tidak. Ya, maka tidak. Dan setahu saya ini bukan ciri khasnya orang kafir, bahkan orang kafir enggak tahu mereka pakai peci apa enggak. Ya. Maka itu bukan termasuk bagian dari apa? Tasabuh. Ingat, patokan tasabuh itu adalah dalam hal-hal yang merupakan ciri khasnya orang kafir. Di mana kalau dia melakukan itu, orang akan mengiranya dia adalah orang kafir. Contoh mudah adalah pakai kalung salib. Orang kalau pakai kalung salib, kita langsung paham, ini bukan muslim. Karena itu ciri khas. Itulah tasabbuh. Adapun kalau misalkan memakainya muslim kafir memakainya, maka itu bukan tasabbuh. Ya. Misalkan pakai songkok nasional. Ini muslim kafir juga pakai. Karena ini nasional. Ya, nasional orang Indonesia. Ya. Pakai sarung misalkan, muslim kafir pakai juga. Ya. Nah, maka itu bukan, karena itu bukan ciri khas, maka itu bukan termasuk apa? Tasabuh kalau seandainya kita memakainya. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan apa? Tasabuh juga. Betul, kita sepakat bahwasanya tasabuh tidak boleh, tapi jangan gegabah mengatakan tasabuh juga. Ya, kita harus paham patokan dan kaidah tasabuh itu sejauh mana. Baik. Udah, ada nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.